Ustaz, di dalam buku Usul Usrin yang ditulis oleh salah seorang tokoh harokah disebutkan bahwa tawasul kepada orang mati hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Apakah memang hal tersebut memang masih diperselisihkan? Perselisihannya adalah antara ya ahlus sunnah dan tasawuf, orang-orang tasawuf yang membela apa tawasul. Ya. Adapun semua ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa itu perkara-perkara yang tidak benar. Adapun yang dihikayatkan dari Imam Syafi'i atau dari Imam Bukhari ataupun dari Abu Hanifah atau yang lainnya yang katanya mereka tawasul pada kuburan para ulama, itu semua hikayat-hikayat yang diada-adakan, hikayat-hikayat yang batilah. Justru dalil-dalil menunjukkan tegas bahwa tawasul kepada orang yang telah mati ya menunjukkan itu perbuatan kaum musyrikin ya di zaman Nabi Nuh dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka dahulu menyembah Latta dan Uzza. Di mana Latta dan Uzza adalah ya adalah orang-orang saleh dahulunya. Ini dia Latta. Dia dari kata Latta yaluttu sawiqan, artinya menyediakan minuman dan makanan untuk para jemaah haji. Dahulu ia adalah orang saleh. Di antara amalan sholat yang besar adalah dia menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji. Ketika orang sholat ini telah meninggal dunia, dibangunlah monumen di atas kuburannya. Disebut dengan Al-Lat. Ya, kemudian mereka ya bertawassul kepada orang-orang sholat ini. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Luqman ayat 25, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Kalau kamu bertanya kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata Allah. Allah yang menciptakan. Ketika mereka ditanya, lalu kenapa kalian menyembah Latta, Uzza? Apa kata mereka dalam surat Az-Zumar ayat 3? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah kepada mereka. Kecuali agar mereka, orang-orang soleh yang telah mati ini, ia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu rupanya tujuan daripada beribadahnya mereka kepada Latta dan Uzza. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Qatadah dan disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya demikian. Ya, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Mereka yakin yang memberikan rezeki Allah. Tapi ketika ditanya tentang peribadahan mereka kepada Latta dan Uzza, mereka menjawab mana abuduhum illa liqaribuna illai zulfa. Rupanya mereka ingin ya beribadah kepada Latta dan Uzza itu supaya ini mendekatkan diri mereka. Orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya menjadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara. Ternyata Allah tetap mengingkari perbuatan mereka. Ini dia juga ya kaumnya Nabi Nuh yang menyembah ya patungnya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Semua adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Makanya kesyirikan yang muncul yang pertama kali di dunia ini, kata Ibnu Abbas, itu akibat daripada apa? Berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang saleh. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin." Dahulu manusia di atas satu akidah. Kemudian Allah pun mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, dahulu 10 generasi pertama dari anak Adam, semuanya di atas akidah tauhid. Lalu datanglah suatu kaum yang apabila orang soleh di antara mereka meninggal, mereka pun menggambar, ya, untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Lalu kemudian dibikin lagi patung, monumen, untuk memberikan motivasi. Tujuannya tadinya untuk tidak beribadah kepadanya. Ya, tapi ketika generasi itu telah hilang, datang generasi yang tidak tahu menahu. Lalu iblis pun mewahyukan kepada mereka bahwa dahulu bapak-bapak kalian menyembah ya orang-orang soleh ini. Terjadilah kesyirikan. Ya, makanya Pak, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya, bahwa memang permulaan kesyirikan yang terjadi di dunia ini itu karena terlalu berlebihan di dalam mencintai orang soleh. Ya, akhirnya bertawassul kepada orang soleh yang telah mati. Sebatas klaim ikhtilaf, bukan alasan untuk menggugurkan dalil. Oleh karena itulah, Ibn Abdul Bar, demikian pula Imam Asy-Syatibi Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dan Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengingatkan bahwa sebagian orang ada yang berdalih dengan perselisihan ulama, akhirnya perselisihan itu dijadikan alasan. Padahal perselisihan bukan alasan. Alasan kita adalah Al-Qur'an dan hadis. Dan ternyata Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa itu perbuatan kaum musyrikin, itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah wala para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tawasul kepada Nabi Musa yang telah meninggal dunia, tidak pula kepada Nabi Ibrahim yang telah meninggal dunia, ya, yang merupakan bapaknya para nabi. Para sahabat pun sepeninggal Rasulullah tidak pernah bertawasul kepada Rasulullah setelah matinya, ya, setelah wafat beliau. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ya, ini dia Umar ibn Khattab radhiyallahu an datang kepada Al-Abbas dan berkata, "Hai Abbas, dahulu waktu Rasulullah masih hidup, kita datang kepada beliau dan bertawasul agar beliau berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka kami datang kepada engkau, ya Abbas, maka berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak datang kepada kuburan Rasulullah, tapi ia datang kepada Al-Abbas yang masih hidup. Inilah ya akhul Islam pemahaman salafun as-salih, wallahu a'lam. Nah.